Suratul Asr. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ